Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'unthi rahmatan lil'alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Alhamdulillah, kita kembali akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu bab yang pertama dari kitab Bulughul Maram. Bab apa, Pak? Bab Thaharah. Selanjutnya kita akan beralih ke bab tentang masalah salat. Dan urutan dalam atau sistematika kajian fikih untuk fikih ibadah itu ada lima, ya. Thaharah, kemudian salat, zakat, puasa, haji. Tambahannya adalah fikih seputar nadar dan sumpah, dan satu lagi fikih seputar masalah pengurusan jenazah. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah pernah belajar tentang masalah thaharah, berarti sudah belajar 1/5 bab fikih. Mbah nyantol berapa persen yang pernah belajar, ya? Aku sing penting wis pernah ngaji. Nah, itu prestasi insyaallah. Yang nyantol berapa persen? Insyaallah banyak, ya. Insyaallah banyak. Sing lali juga banyak. Dan selanjutnya kita akan beralih ke bab tentang masalah fikih salat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, thaharah didahulukan sebelum salat berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Beliau bersabda, "Miftahus salati tuhuru wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci, yang mengharamkan adalah takbir, dan yang menghalalkan adalah salam. Untuk bisa masuk sholat harus bersuci terlebih dahulu. Kemudian ketika orang melakukan takbir, maka dia diharamkan untuk melakukan hal apapun di luar sholat. Karena itulah takbir pertama ini disebut dengan takbir takbiratul ihram. Sehingga takbir dalam syariat kita ada 3 macam. Takbiratul ihram yang itu dilakukan di awal sholat. Yang kedua, takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dari satu rukun ke rukun sholat berikutnya. Yang ketiga, takbir zaidah, takbir tambahan, yaitu takbir yang dilaksanakan ketika orang sholat id atau sholat istisqa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rakaat pertama berapa kali? 7. Rakaat yang kedua 5. Jadi genep tumo, pitu, limo. Kemudian wa tahlilu wa taslim, yang menghalalkannya adalah salam. Karena begitu orang salam, maka dia dihalalkan untuk melakukan aktivitas yang dilarang ketika salat. Boleh bicara, boleh melakukan aktivitas yang lain, termasuk buka WA. Begitu salam wis gatelen arep nyekel HP, kan gitu. Padahal dia masih punya kesempatan yang lain. Dan kita dianjurkan untuk membaca zikir sebelum melakukan aktivitas yang lain. Salat secara bahasa maknanya adalah mendoakan kebaikan. Salat secara bahasa maknanya mendoakan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Khudh min amwalihim, ambillah harta mereka orang-orang kaya. Shadaqatan sebagai sedekah dalam arti zakat, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang zakat itu akan membersihkan dan mensucikan mereka. Wa shalli 'alaihim, dan doakanlah kebaikan untuk orang yang bayar zakat. Sehingga dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 103, di situ ada kalimat yang menunjukkan makna bahasa dari kata sholat, artinya adalah mendoakan kebaikan. Sehingga kalau saya mengucapkan, ya Allah, berikanlah kebaikan dan kelancaran rizki bagi jamaah Suciati, berarti saya sedang memberikan sholat untuk jamaah yang ada di sini, karena isinya doa kebaikan. Berarti kalau begitu, ketika orang sudah melaksanakan doa, doa yang isinya kebaikan untuk diri sendiri, berarti dia sudah sholat. Maka kalaupun dia tidak melakukan gerakan, tidak melakukan bacaan-bacaan, tidak melakukan aktivitas sholat, dia menganggap dirinya sudah sholat. Nah, ini fikihnya orang sufi liberal. Sufi yang kecampuran liberal. Kayak gini banyak di kampus sekitar Ambarukmo, ya. Dia punya keyakinan sholat itu kan doa, mas. Inti sholat itu doa. Jadi anggere wong nek wis ndonga ya wis sholat. Maka enggak sholat enggak apa-apa, wong saya sudah berdoa. Baik, jawaban yang kita berikan seperti ini. Nabimu diutus oleh Allah untuk menjelaskan makna bahasa ataukah menjelaskan makna syariat? Untuk menjelaskan makna yang mana? Syariat. Karena kalau untuk menjelaskan makna bahasa, Abu Jahal wis pinter, Abu Lahab wis pinter makna bahasa, kabeh wong do ngerti. Sing jengene salat secara bahasa maknanya doa, sehingga tidak perlu ada nabi. Lah terus nabi datang menjelaskan makna salat yang lain dari makna bahasa, yaitu makna salat secara istilah, istilah syariat. Apa itu? Gerakan dan ucapan yang nilainya ibadah, diawali dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, dengan dilakukan dengan tata cara tertentu. Kalau jenengan, kalau Anda belum melakukan yang seperti ini, maka Anda belum dianggap melaksanakan sholat. Doa itu urusan kamu, karena yang dimaksud oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, ya sholat dalam makna syar'i, bukan sholat dalam makna bahasa. Ini alasan ilmiahnya. Jika ada orang yang dia rada ndablek gak gelem sholat, kemudian beralasan bahasanya saya sudah berdoa, berarti saya sudah sholat secara bahasa. Padahal yang kita inginkan adalah sholat sebagaimana yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat secara syariah. Dan sholat termasuk ibadah yang paling mulia. Dalil bahasanya sholat adalah ibadah yang paling mulia, karena sholat ibadah yang pertama kali dihisab. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi shalah. Amal pertama yang akan dihisab dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau urusan muamalah dengan sesama manusia, yang pertama kali dihisab adalah urusan darah, urusan getih, darah. Tapi kalau urusan terkait dengan amal, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, fa in atammaha wa illa, kalau sholatnya sempurna maka dia mendapatkan kebaikan, faqad aflah. Wa illa, kalau sholatnya tidak sempurna, monggo malaikat diperintahkan, unduru hal lahu min tatawwu'in. Coba perhatikan, dia punya amal sholat sunnah enggak? Kalau dia punya amal sholat sunnah, jubirat fi sholatihi, maka sholat sunnah ini digunakan untuk menambal kekurangan sholat wajibnya. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para ulama mengatakan taubatnya orang yang meninggalkan sholat itu bukan dengan cara diqadha. Misalnya ada salah satu jamaah lapor, Pak Ustadz, dulu saya selama SMA beling, nakal, SMP mondok, kabur, SMA tambah beling, terus gak pernah sholat. Sampai berapa lama? Saya tobat pas kuliah. Gak sholat berapa lama? Ya kurang lebih 3-4 tahun. Itu tobatnya gimana? Apakah saya perlu mengkodok sholat saya selama 4 tahun? sehingga duhur, asar, maghrib, isya double terus. Duhur pas waktunya, duhur kodok yang dulu 4 tahun gak dikerjakan, asar juga kayak gitu. Jawabannya, Anda tidak perlu melakukan seperti ini karena percuma. Ketika Anda melakukan sholat duhur, dan yang kedua adalah sholat duhur pengganti yang dulu, berarti ini kan sholat di luar waktu. Harusnya sholat duhur yang kedua ini dilakukan 4 tahun yang lalu, bukan sekarang. Maka sholat Anda tidak diterima. Karena itu orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, gak ada qadha bagi sholat yang dia tinggalkan. Nah terus gimana cara tobatnya? Amalkan hadis ini, perbanyak sholat sunnah, semoga sholat sunnahmu diterima. Nanti ketika dihisab oleh Allah, ada sholat wajib yang kurang, dipakai nambal sholat wajib kalau diterima. Nerah ditompok peribun mak, wallahu a'lam. Makanya hati-hati dengan meninggalkan sholat. Ini bukan masalah yang remeh. Karena itulah Nabi SAW sampai pernah menegaskan, dan ini satu-satunya amal yang menjadikan pelakunya ketika meninggalkannya bisa sampai keluar dari Islam. Al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus shalah. Perjanjian antara kita dengan mereka, semua manusia, adalah shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan shalat, kafir. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, bainar rajuli wa bainas syirki awil kufri. Pembatas antara seorang mukmin dengan kekufuran atau kesyirikan adalah as-shalah. Maka siapa yang meninggalkannya, berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalau meninggalkan puasa, enggak sampai ada hukuman keluar dari Islam. Meninggalkan zakat, tidak sampai ada hukuman dari Islam. Tidak haji, tidak umrah, tidak sampai ada hukuman seperti ini. Bentuknya amal yang jika ditinggalkan bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam hanya yang satu ini, yaitu salat. Kalau masalah akidah itu tidak dibahas dalam bab fikih. Ini kita bahas masalah bab fikih. Baik. Karena itulah syariat memberikan perhatian besar terhadap salat, karena ini merupakan ibadah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj ke langit, bertemu langsung dengan Allah, namun beliau ada, namun ditutupi dengan tabir sehingga tidak terjadi, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat Allah, tapi beliau di posisi yang sangat dekat dengan Allah. Dan hadirin yang dimuliakan Allah, dalam Al-Qur'an disebut Allah menyebutkan salat itu sebanyak 60 kali. Ada yang digandengkan dengan zakat dan ada yang disebutkan sendirian. Yang jelas penyebutan salat itu jumlahnya banyak. Dan salah satu di antara manfaat salat adalah innas salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar. Yang jadi pertanyaan begini, ana wong rajin salat tapi rajin maksiat. Itu jawabannya pripun Pak Ustaz? Katanya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Saya pernah mendapatkan informasi dari salah satu anggota instansi pemerintahan. Saya punya teman, dia itu rajin adzan, sholat lima waktu sregep, tapi gawe ini korupsi. Itu korupsinya banyak sekali. Karena tabungan dia yang ikut dalam arisan dan tabungan ibu-ibu itu sampai 30 juta. Kadang titip uang ke saya 20 juta. Itu per pekan Pak, bukan per bulan. Padahal gaji dia untuk seukuran itu gak sampai 5 juta. Ternyata dia itu koruptor, tapi rajin sholat. Terus gimana ini? Katanya sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jawabannya adalah betul, sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar sebagaimana yang Allah firmankan, cuman pengaruhnya beda-beda. Minimal ketika orang sedang sholat, dia tidak melakukan perbuatan keji dan mungkar. Coba koncone jenengan nalikane sholat, korupsi gak dia itu? Nggih mboten wong salat kok korupsi. Minimal pas dia lagi salat, dia tertahan tidak melakukan perbuatan maksiat. Maka tidak ada yang salah dari firman Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Salah satu tafsirnya itu, minimal ketika dia sedang sholat dia enggak maksiat. Harap maksiat atau apa lagi sholat? Kalau nonton video HP ini dibuka telinga ngarep. Semua orang yang sholat pasti dia akan berusaha untuk meninggalkan maksiat, fokus ibadah. Kemudian bab yang pertama yang dibawakan oleh penulis, oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, adalah bab tentang mawaqitus shalah. Bab tentang waktu-waktu salat. Salat ibadah yang telah ditetapkan waktunya. Allah berfirman, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya salat adalah kewajiban bagi mukmin yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga ada batas awal, ada batas akhir. Sebutkan ibadah yang punya waktu. Satu, sholat. Dua, puasa. Tiga, haji. Sebutkan ibadah yang gak punya waktu. Haji, apalagi? Oh, haji punya waktu ya. Umroh, dia gak punya waktu. Bisa dilakukan kapanpun. Tawaf, sa'i, dia bisa dilakukan kapanpun. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, itu bisa dilakukan kapanpun. Baik, sehingga kalau kita bagi berdasarkan waktu, maka ibadah dibagi menjadi tiga. Pertama, ibadah yang gak punya waktu. Contohnya umroh, sholat sunnah, tahiyatul masjid, sholat sunnah mutlak. Yang kedua, ibadah yang waktunya sempit, yang disebut dengan ibadah mudhayyaq. Jika geser, sudah enggak ada lagi kesempatan yang lain. Contohnya puasa. Puasa Ramadan itu waktunya hanya itu dan hanya itu, enggak bisa geser. Yang ketiga, ibadah yang wajib dan dia waktunya longgar, yang disebut dengan wajib muwassa atau ibadah muwassa. Contohnya sholat. Sholat duhur dimulai sejak kapan? Sejak masuk waktu duhur, adzan, sampai asar. Sholat asar sejak kapan? Sejak adzan asar sampai maghrib. Dan mengerjakan dua rakaat atau mengerjakan empat rakaat itu tidak menghabiskan waktu semua sholat. Empat rakaat tiga jam? Tidak. Hanya 15 menit, sisanya masih punya waktu kosong. Nah, itulah yang disebut dengan wajib muwassa. Ibadah yang wajib muwassa bisa diulangi jika ada sebab. Tapi ibadah yang wajib mudhayyaq hanya bisa diqadha jika ada masalah. Misalnya orang puasa esok-esok batal, wis posomu geser, engko mulai jam 7 berarti dihitung selisih 2 jam. Nanti bukone ya selisih 2 jam. Bisa kayak gitu? Enggak bisa. Harus qadha. Kalau salat, orang misalnya sholat duhur tadi kelingan belum mandi junub, terus dia mandi junub, gimana? Diqadha atau diulangi? Diulangi, karena waktunya masih ada. Baik, ini kaitannya dengan masalah waktu. Karena itulah orang yang melaksanakan sholat di luar waktu, maka sholatnya batal, karena kewajiban sholat lima waktu itu telah ditetapkan waktunya. Sehingga sebagaimana orang yang melaksanakan sholat sebelum waktu batal, orang yang melaksanakan sholat setelah keluar waktu juga batal. Sehingga penting untuk memperhatikan masalah waktu sholat. Sekarang kita akan baca hadis yang pertama. Wa an Abdillah ibni Amr radhiyallahu an anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qaal waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu ar-rajuli katulihi ma lam yahduri al-asra wa waqtu al-asri ma lam tasfarra asy-syamsu wa waqtu al-maghrib wa waqtu salatil maghribi ma lam yaghib asy-syafaq wa waqtu salatil isya' ila nisfil lailil awsat wa waqtu salatis subhi min tulu'il fajri ma lam tatlu'is syamsu. Rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur sejak matahari tergelincir, idza zalati syamsu, sejak matahari tergelincir. Wa kana dhillu rajuli katulihi, sampai panjang bayangan seseorang itu sama seperti tingginya. Cara ngukurnya gimana? Baik. Matahari itu terbit dari mana? Dari satu tempat atau banyak tempat? Dari banyak tempat. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Rabbul Mashriqaini wa Rabbul Maghribain, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di ayat yang lain Allah berfirman, Rabbul Mashariqi wa Rabbul Maghrib. Allah adalah Rabb untuk tempat matahari terbit yang jumlahnya banyak. Karena matahari itu terbit bergeser, kadang di selatan, nanti ngalor seedek, ngalor seedek, ngalor sampai di utara, nanti di utara, di utara ke selatan lagi, dan begitu seterusnya. Karena itu Allah menyebut tempat terbitnya matahari itu jumlahnya banyak. Nah, efek samping dari ini adalah terjadinya pergeseran bayangan selatan utara. Sedangkan dia ketika mengorbit dari timur ke barat, efek sampingnya adalah terjadinya bayangan dari timur ke barat. Baik. Kapan waktu zawal? Waktu zawal salat zuhur ketika matahari sudah tergelincir. Pada waktu matahari tepat di atas benda, ini disebut waktu istiwa. Benda punya bayangan enggak? Benda punya bayangan enggak? Punya. Kemana? Selatan atau utara? Tergantung posisi matahari. Sekarang kalau lagi musim hujan, matahari di selatan, maka bayangan benda di utara. Nah, saat dia di tengah, ini namanya waktu istiwa. Nanti dia geser dikit. Nah, ketika geser dikit, bayangan itu serong ke timur. Itulah waktu duhur dimulai. Begitu serong sedikit, berarti waktu duhur sudah dimulai. Selanjutnya nanti dia akan semakin jauh, semakin jauh, sehingga panjang bayangan sama seperti tingginya, ditambah bayangan tambahan. Paham ya? Bayangan tambahan yang mana Pak? Posisi selatan utara tadi. Sehingga misalnya tinggi benda ini adalah 30 cm. Tadi bayangan tambahannya waktu istiwa diukur dulu berapa? 5 cm. Berarti nanti masuk waktu asar itu jika bayangannya 35 cm. Paham insyaallah ya? Baik. Wa waqtul asri, dan waktu asar, malam tasfarra, selama matahari itu belum menguning. Dimulai sejak tingginya bayangan sama seperti tinggi benda sampai matahari itu menguning. Sehingga mohon diperhatikan, waktu asar itu tidak sampai maghrib, tapi sampai matahari menguning. Karena itu kalau ada orang yang sholat asar di waktu mendekati maghrib, di waktu mendekati maghrib, maka dia melakukan sholat asar di waktu yang sebenarnya untuk orang yang sedang mengalami uzur. Kesimpulannya begini, waktu sholat asar itu ada dua. Pertama, waktu ikhtiari. Apa itu waktu ikhtiari? waktu di mana orang boleh memilih untuk melaksanakan sholat ketika itu, meskipun dia enggak punya uzur. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Waktu ikhtiari itu jaraknya berapa? Antara adzan asar sampai sebelum matahari menguning. Misalnya 1 jam. Sekarang asar jam 3.10. Jam berapa? Asar jam berapa? Anggap jam 3.10. Sampai matahari menguning kira-kira jam berapa? Oh, jam 4 itu sudah mulai menguning. Berarti antara jam 3.10 sampai jam 4. Nah, orang mengerjakan sholat asar di jam 3.10, jam setengah 4, jam 4 kurang seperempat, atau mepet jam 4, masih diizinkan. Meskipun gak punya uzur. Misalnya ya, di sebuah kampung ada kebiasaan adzan asar ditunda nunggu wong tani mulai, baru kemudian adzan asar terus sholat asar, sehingga mereka punya kebiasaan menunda sholat asar. Batasnya sampai jam berapa ini boleh ditunda? Jawabannya sebelum matahari nguning. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu doruri. Waktu doruri itu waktu pelaksanaan sholat asar bagi mereka yang dalam kondisi darurat. Jika tidak punya alasan darurat tapi secara sengaja milih waktu ini, maka orangnya berdosa meskipun sholatnya sah. Kapan itu waktu doruri? Sejak matahari nguning sampai maghrib. Contoh ya, kita safar sampai di tujuan jam 5, naik pesawat sampai di tujuan jam 5, maghrib jam 6. Begitu sampai ya, antri keluar, mungkin keluar sudah jam 5.15, masih bisa sholat. Segera lakukan sholat dan Anda tidak masalah karena punya uzur, yaitu safar. Kalau enggak punya uzur, dosa. Contohnya gimana, Pak? Sudah masuk waktu asar, dilihat sek padang kose. Sek kuning kose, dolanan manuk se. Ngabur doro, nggih. Sampai akhirnya ketika sudah mepet maghrib jam 5.15 baru mandi sholat. Sholatnya mepet 5:30. Dosa. Nggih. Meskipun sholat asalnya bisa jadi sah. Kok bisa, Pak, disebut dosa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut model sholat seperti ini seperti sholatnya orang munafik. Tilka sholatul munafik yajlisu yarkubu syamsa. Gayanya sholat orang munafik, duduk sambil melihat matahari. Kalau kita lihat jam, sik jam 5 engko sik. Jam 5.15 engko sik, engko sah, engko sik. Hatta idza gharaba baina qarnai syaitan. Sampai ketika matahari sudah mendekati tenggelam di ufuk barat, naqara arba'an. Dia pun sholat dengan cepat seperti ayam mematuk 4 kali. Saking cepatnya. Nah, itu disebut sebagai sholat munafik. Berarti kalau ada muslim yang melakukan itu, mirip munafik. Malas sholat. Makanya kriteria munafik itu salah satunya adalah orangnya malas sholat. Alladzina qamu ila sholati qamu kusala. Nalikane ngelakoni sholat sukanya malas-malesan. Itu cirinya munafik. Meskipun bisa jadi ikut kajian di suci hati, tapi waktu sholat yang lain malas. Bahaya. Ini termasuk salah satu ciri munafik. Baik, maka mohon untuk tidak dipahami bahasanya sholat asar itu dari mulai adzan asar sampai maghrib sehingga orang boleh milih bebas. Ini keliru. Karena kalau ada orang yang sholat setelah matahari kuning dan dia enggak punya uzur, maka dia dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Wallahu a'lam. Cukup, Mas. Ini jam 1 kurang 3 menit. Baik. Ada waktu 5 menit, barangkali jamaah mau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Monggo bagi jemaah sekalian yang mau bertanya. itu online. Tapi nanti sholat jamaah itu nunggu para santri selesai pelajaran. Jam 12. Enggak, karena mendekati setengah satu. Ya, setengah satu. Iya, itu bagaimana tadi? Baik. Jadi, kalau kita yang belum pernah itu kan kaget gitu. Iya. Adanya tepat setengah 12 itu tapi tetap sholat berjamaah itu di masjid tersebut itu nunggu para santri dan para ustaz itu selesai pelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti ini di Binbas juga kayak gini ya. Untuk sholat duhur tidak ada waktu doruri, tidak ada waktu ikhtiari. Jadi sholat itu ada yang punya dua waktu, ada yang hanya punya satu waktu. Yang punya dua waktu apa saja pak? Satu, sholat asar hanya punya dua waktu. Ada waktu ikhtiari, ada waktu doruri. Orang yang gak punya udur harus di waktu ikhtiari. Yang punya udur boleh di waktu doruri. Yang kedua, sholat isya. Dan di sini juga sudah diisyaratkan sholat isya waktunya sampai tengah malam. Dan itulah waktu ikhtiari. Sehingga pelaksanaan sholat isya itu dari sejak adzan isya sampai tengah malam, waktu ikhtiari yang gak punya udur. Lebih dari itu, waktu doruri hanya berlaku bagi orang yang punya uzur. Selanjutnya salat subuh. Salat subuh punya juga waktu ikhtiari dan doruri. Batasnya adalah sampai kondisi ufuk timur memerah. Sehingga ada waktu gholas, ada waktu isfar ketika subuh. Waktu gholas itu waktu ketika suasana masih gelap. Dan itu di awal subuh. Sedangkan waktu isfar itu waktu ketika suasana sudah mulai memerah, meskipun matahari belum terbit. Kalau pas lagi musim kemarau itu nampak sekali suasana seperti itu, terutama di daerah-daerah yang dekat dengan pantai, kuning padahal matahari belum terbit. Nah itu waktu apa? Doruri untuk sholat subuh. Zuhur itu hanya punya satu waktu, maghrib juga sama. Maka orang yang melaksanakan sholat duhur mau di awal waktu, mau jam 2, mau jam setengah 3, jam 3, asalnya jam berapa? 14.55 atau mendekati jam 3. Dia setengah 3, tidak masalah, karena tidak ada waktu ikhtiari dan doruri. Nah terus, yang benar gimana pak? Apakah saya sholat di awal waktu tapi sendirian, gak no koncone, ataukah menunggu jam setengah satu bersama dengan para santri? Berarti di situ ada dua pilihan ya, sholat di awal waktu sendirian atau sholat jamaah tapi agak telat. Pilih mana? Pilih mana? Hah? Kenapa pilih jamaah? Kenapa pilih jamaah? Nah, di sini ada kaidah ya. Kaidahnya mengatakan fardul kaifiyah muqaddamun ala fardil waqti. Memperhatikan kesempurnaan tata cara itu lebih didahulukan daripada memperhatikan ketepatan waktu. Sehingga geser sedikit tapi lebih sempurna itu lebih baik dibandingkan pas di awal tapi kurang sempurna. Sedangkan jamaah itu bagian dari penyempurnaan kesempurnaan sholat. Karena itu ketika Anda sholat di awal waktu, misalnya zuhur jam 12 atau zuhur bahkan setengah 12, nanti komatnya jam setengah 1. Ketika Anda melakukan seperti ini terus sholat jam setengah 12, gak dapat pahala jamaah. Tapi kalau menunda sehingga sholat ditunda berjamaah, nanti itu lebih baik. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menunda pelaksanaan sholat isya, gak ada sahabat yang berani untuk mendahului. Mereka semuanya menunggu. Wallahu'alam. Pun cukup? Langsung saja bisa? Ya, izin bertanya Ustaz terkait masalah udzur. Adakah udzur yang diberikan bagi orang-orang yang belum sempurna dalam masalah bersuci atau sholat, seperti ketika membasuh tangan tidak sampai siku, atau ketika sholat kadang ada yang mendahului imam, Ustaz? Apakah orang-orang tersebut diberi udzur, Ustaz? Sekian, jazakumullah. Nah, kalau ada orang yang sholat tapi wudhunya sikunya kering atau mendahului imam, apakah orang ini diberi udzur? Jika dia enggak tahu, kita beri udzur tidak tahu, tapi tidak boleh dibiarkan. Karena dia melakukan kesalahan, meskipun bisa jadi dia tidak berdosa karena enggak ngerti. Orang yang tidak tahu dan melakukan perbuatan dosa, dia melakukan maksiat, dia tidak dinilai dosa karena enggak tahu. Mendahului imam itu dosa besar. Kok bisa kok dosa besar? Ancamannya besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hendaknya orang yang mendahului imam itu berhenti dari pelanggarannya ini. Karena kalau enggak, Allah taala akan mengubah wajahnya seperti keledai. Hima. Menunjukkan dosa besar. Ada ancaman. Tapi dia enggak tahu, mungkin enggak ngerti, enggak perhatian. Maka semoga dia tidak berdosa. Namun orang ini wajib diingatkan, Bapak tidak boleh melakukan seperti ini karena ini mendahului imam, hukumnya dosa besar. Termasuk wudu garing siku. Nah, itu banyak sekali ya. Nah, kalau kita menjumpai seperti itu, dileng nih, Mas, siku nih garing. Biar dia cuci. Lagi, Mas, masih garing. Nah, dia cuci lagi. Lagi, Mas, kurang munggah, nyampluk dia. Wah. Ya, hati-hati ketika kesampluk ya. Karena diingatkan berkali-kali, dia tetap enggak sadar. Padahal itu bisa menyebabkan salatnya batal. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat orang yang wudu tapi tungkae garing. Beliau lihat dari jauh. Dari mana kok beliau tahu lihat dari jauh? Beliau seorang nabi, tidak perlu heran. Wudu sahabat itu tungkai garing. Langsung beliau teriaki dari jauh, wailun lil aqabi minan nar. Ciloko tungkak-tungkak sing mlebu neraka. Wailun kecelakaan, lil aqab bagi tungkak, minan nar karena akan nyemplung neraka. Sebabnya apa? Wudu tungkai garing. Ya semisal dengan itu. Siku ketika garing bisa terkena ancaman ini. Lalu Anda bisa sampaikan, wailun lil marafiqi minan nar. Ngomong apa enggak ngerti. Celaka siku-siku akan melebu neraka. Karena sikunya garing. Nah, sehingga diberitahu karena ini bisa membatalkan ibadahnya. Pun cekap? Baik. Langsung saja. Pertanyaan pertama tentang penjelasan tentang hadis yang katanya tentang karena siapa yang mendengar sholat azan terus tidak segera sholat maka tidak ada sholat baginya. Pertanyaan kedua tentang ketika imam tidak ada bacaan amin tapi kayaknya tunggu amin gitu setelah al-fatihah dari makmum, itu bagaimana? Apakah makmum harus amin dulu tunggu imam atau bagaimana? Yang ketiga, yang terakhir, ketika dari safar ke waktu sholat udah untuk berjamaah udah tidak memungkinkan, apakah itu lagi itu harus tetap ke masjid berhubung sholat sendiri atau di rumah sendiri ke hadisnya berbunyi man sami'an nida wa lam ya'ti ilaihi fala salata lahu illa min udhrin. Siapa yang dengar azan tapi dia tidak mendatanginya maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Hadis ini diperselisihkan mengenai statusnya. Banyak ulama menilai hadis ini dhaif dan ada yang menilai hadis ini hasan. Terus kalau hadis ini nilainya hasan berarti apa maknanya? Kalau orang mendengar azan sholat sementara dia enggak ke masjid, enggak jamaah, maka dia sholat, milih sholat sendirian bagi lelaki ya, dan enggak punya udzur, maka sholatnya dinilai tidak sah. Wah, ini berat sekali berarti ya. Tapi pendapat ini lemah. Pendapat ini pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Karena sholat sendirian hukumnya sah. Namun sholat ini atau hadis ini menunjukkan perintah besar agar orang memperhatikan sholat jamaah. Bukan maknanya menunda pelaksanaan sholat. Karena kalau menunda pelaksanaan sholat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menundanya. Adzan Isya beliau nggak keluar-keluar sampai mendekati atau sampai semua sudah pada tidur. Umar datang, ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Namatis sibyan wan nisa, namas sibyan wan nisa, anak-anak dan ibu-ibu sudah pada tidur. Baru beliau keluar di tengah malam, kemudian beliau ngimami sholat Isya. Sehingga menunda seperti ini hukumnya diperbolehkan. Yang kedua, imamnya membaca amin setelah makmum baca amin. Sebenarnya yang lebih tepat, imam langsung baca amin begitu selesai baca Fatihah. Cuman masalahnya kadang imam setelah waladdallin nafasnya habis. Makmumnya amin, imamnya durung amin karena tarik nafas dulu baru amin. Nah itu yang sering terjadi. Yang ketiga, yang terakhir ya tadi. Apa tadi? Safar. Ya. Kalau dia sholat sendirian maka boleh di rumah dan bisa dikerjakan bersama keluarganya. Tapi kalau misalnya dia mau ke masjid, boleh saja. Karena di masjid sudah enggak ada temannya, sehingga ke masjid silahkan, di rumah juga silahkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.